Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullahi ta'ala wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, sebelum masuk pada golongan yang berikutnya, yakni pihak-pihak yang bertemu dengan puasa di bulan Ramadan, maka ada sedikit yang ana ralat pada pertemuan sebelumnya terkait puasanya orang yang lemah dari berpuasa dengan kelemahan yang terus menerus, yang tidak bisa diharapkan lagi rasa lemahnya. Barakallahu'alaikum. Seperti orang yang sakit terus menerus, yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yakni barakallahu'alaikum terkait fidyah, dikarenakan dia tidak bisa berpuasa, tidak wajib berpuasa karena tidak mampu. Orang yang lemah tersebut barakafikum, atau orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya barakafikum, maka dia membayar fidyah nisfu kilu asyratu goromat, yakni setengah kilo lebih 10 gram. Kemarin Ana bilang setengah kilo lebih 10 gram barokah. Yang benar setengah kilo lebih 10 gram. Ini ukuran barokahikum ya, bagi orang yang membayar fidyah dikarenakan sakitnya tidak kunjung sembuh. Barokahikum tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Apabila dia membayar fidyah berupa makanan mentah, beras barakafikum atau gandum di sebuah daerah yang memang makanan pokoknya di tempat itu adalah gandum barakafikum, entah yang berupa hintoh atau gur, maka ukurannya satu orang miskin itu adalah satu hari di mana dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa selama 3 hari, maka barakafikum 3 orang miskin. Ya, dikalikan masing-masingnya barakafikum setengah kilo lebih 10 gram barakafikum. Baik, sekarang kita masuk pada golongan yang berikutnya barakafikum. Qala Syekh Al-Allamah Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala Fal qismus sadis, golongan yang keenam, al musafiru idza lam yaqsud bisafarihi at-tahayyula 'alal fitri. Golongan yang keenam yang merupakan golongan yang mendapatkan atau bertemu dengan bulan puasa, bulan Ramadan, adalah seorang musafir yang dia tidak meniatkan dengan safarnya, barakallahu'alaikum, adanya tipu muslihat, berbuat makar, menipu Allah subhanahu wa ta'ala berupa barakallahu'alaikum agar dia bisa membatalkan puasanya. Ketika dia tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memberi keringanan bagi orang yang safar, barakallahu'alaikum, boleh makan, berarti qada, dia mengganti di waktu, di hari yang sejumlah yang dia tinggalkan, barakallahu'alaikum. Lalu ketika dia tidak ingin berpuasa, bukan karena masyaqqah, bukan karena ada uzur diantaranya berat untuk melaksanakan, karena sakit atau musafir, tapi dia berkomitmen sebenarnya mengada-ada dengan safar itu agar bisa makan, agar berkomitmen bebas dari puasa. Maka orang seperti ini berkomitmen, dia tidak sah, dia tetap terkena dosa. Sekarang pembahasannya seorang musafir yang tidak ada tujuan untuk melakukan tipu daya berupa berkomitmen berbuat iftar, ya, untuk makan. Bagaimana? Fa in qasada dzalik fal fitru alaihi haram wasiyam wajibun alaihi na'idin. Maka apabila dia bermaksudkan demikian, memaksudkan demikian, musafir, safar, tapi niatnya agar bisa berbuka, maka berbukanya dia ketika safar karena niat ada tipuan di situ, maka haram. Dan puasa ketika itu wajib bagi dia. Tidak mendapatkan keringanan dari Allah, namun mendapatkan haram, keharaman dosa, dan wajib bagi dia untuk mengganti tetap berom. Fa idza lam yaqsud at-tahayyula fa huwa mukhayyarun bainas siyam wal fitri sawa'un talat maddatu safari am qasurat. Maka apabila dia itu tidak memaksudkan untuk menipu, adanya tipu daya dengan puasanya tadi, memang benar-benar sesuai hakikatnya tidak dibuat-buat, maka bagi dia diberi pilihan antara puasa atau berbuka. Sama saja jarak safarnya itu panjang atau dekat, barakallahu'alaikum. Terkait dengan berapa jarak seseorang bisa dianggap sebagai musafir, barakallahu'alaikum, di situ ada perselisihan para ulama. Jumhur ulama, mayoritas para ulama, barakallahu'alaikum, kalau sudah ya sekitar 81 kilo, 81 sampai 85 kilo, maka barakallahu'alaikum boleh bagi dia untuk berbuka atau dianggap sebagai musafir. Kurang dari itu, sebagian para ulama atau jumhur mengatakan tidak dianggap musafir. Tayyib, barakallahu'alaikum. Maka itu adalah jarak yang terpendek antara 81 kilo sampai 85 kilo, sini ke Surabaya. Lebih dari 85 kilo bahkan, sekitar 103 kilo atau 108 kilo, barakallahu'alaikum. Maka dia diberi pilihan, baik safarnya itu jaraknya pendek maupun panjang, antara puasa atau mau berbuka. Diberi pilihan. Sawa'un kana safaru tari'an li ghardin am mustamirron kasa'iqit ta'irat wa sayyaratil ujrah. Sama saja safarnya dia itu untuk tujuan tertentu atau terus menerus, tidak menentu, ya, selalu nyambung safarnya, seperti pilot atau barakallahu'alaikum, ya, sopir-sopir taksi, travel, barakallahu'alaikum. Boleh baginya kalau memang sudah menempuh jarak safar barakallahu fikum untuk berpuasa atau berbuka. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan barang siapa yang sakit atau safar, maka hendaknya dia kalau memang tidak berpuasa mengganti pada hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menginginkan kesusahan bagi kalian. Ketika orang safar barakallahu, baik dia itu merasa berat, kuat kalau berpuasa atau tidak kuat kalau berpuasa, maka terserah dia. Ketika dia kuat puasa, saya sebenarnya kuat sini Surabaya untuk berpuasa, tapi dia barakallahu masih diperbolehkan untuk tidak berpuasa, boleh. Maka nanti barakallahu ada pembahasan di kalangan para ulama, mana yang afdol. Kalau dia kuat berpuasa, dia berpuasa, atau dia kuat berpuasa, dia berbuka, mana yang lebih afdol? Itu ada barakafikum, ya, pembahasan di kalangan para ulama, namun boleh dua-duanya. Kalau dia kuat berpuasa, dalam keadaan barakafikum dia safar, dia ingin tetap berpuasa, maka dipersilahkan. Kalau dia kuat berpuasa ketika safar, juga diperbolehkan bagi dia untuk berbuka. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Barakallahu, yang penting puasanya, ya, barakallahu itu, atau iftarnya barakallahu ketika safar tidak dibuat-buat. Ya, tidak dibuat-buat, tidak ada di situ kandungan, ya, tidak ada di situ berkomikum diikuti dengan adanya tipu daya. Berkomikum. Dan juga diantara dalil dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi sahihain an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah meridhai beliau, beliau menyatakan, menceritakan, kunna nusafiru ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam falam ya'ibis sha'imu alal muftir walal muftiru ala sha'im. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari nomor 1947, 1947, dan riwayat Imam Muslim nomor 1118, 1118. Kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, beliau menceritakan, dulu kami pernah safar bersama Nabi. Berarti safarnya itu bersama Nabi. Apa yang mereka lakukan, puasa atau tidak, diketahui oleh Nabi. Falam ya'ibisto'imu alal muftir. Maka diantara kami yang memilih tetap berpuasa, tidak mencela orang yang berbuka, yang membatalkan puasanya. Walal muftiru ala so'im, demikian pula orang yang muftir, membatalkan dirinya dengan dia tidak berpuasa, itu tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi ada hadis laisa minal bir, bukan merupakan kebaikan ya, as-shaum inda safar atau as-siyam inda safar, berpuasa ketika safar. Maka ketika ada yang berbuka, maka yang berbuka ini barakallahu ketika mendapati hadis tersebut tetap tidak mencela orang yang tetap berpuasa, dikarenakan ada hadis yang lain. Hadis yang tadi barakallahu dibawa pada pengertian tidak ada kebaikan bagi orang yang berpuasa ketika dalam keadaan dia safar. Maksudnya ketika dia safar ya, yasukku alaihi, merasa berat baginya, dia tetap berpuasa, maka dia tidak mendapatkan kebaikan. Berat, tetap dia berpuasa, memaksa ya, ketika sholat gak khusyuk, sholat zuhur, asar, karena lapar, letih, maka tidak ada kebaikan. Nanti akan dibahas insyaallah. Wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Imam Muslim, an Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau menyatakan ya rauna anna man wajada quwwatan fasoma fa inna dzalika hasan, wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasan. Riwayat Imam Muslim nomor 1117. Para sahabat memandang barang siapa ketika dia itu safar, dia itu mendapati dirinya kuat, maka dia tetap berpuasa, maka hal itu baik bagi dia. Dan juga para sahabat memandang barang siapa yang ketika safar mendapati dirinya itu lemah, letih, ada rasa berat di situ, kemudian dia berbuka, tidak berpuasa, fa inna dzalika hasan, maka hal seperti itu baik juga bagi dia. Jadi puasa atau tidak sesuai dengan barakallahu keadaannya. Kalau dia saya tetap puasa karena kuat, ya sudah. Kalau dia merasa lemah barakallahu karena safarnya tadi, dia memilih untuk berbuka barakallahu, maka juga baik. Atau dia kuat barakallahu, namun dia tetap memilih ya untuk berbuka, padahal kalau berpuasa kuat ya. Kalau dia berpuasa tidak ada di situ barakallahu masakoh, rasa berat, tapi dia tetap memilih berbuka, maka ini boleh. Dalilnya barakallahu nanti akan disebutkan kok boleh padahal kuat sebenarnya barakallahu. Wa fi sunan Abi Dawud, dan disebutkan dalam sunan Abu Dawud, an Hamzah ibni Amr al-Aslami annahu qala, dari Hamzah bin Amr al-Aslami bahwasanya beliau menyatakan ya Rasulullah inni sahibu dhahrin wa'alijuhu usafiru alaihi wa akrihi wa innahu rubama sadafani hadas sahru, yakni Ramadan. Wahai Rasulullah, kata Hamzah bin Amr al-Aslami meminta solusi kepada Nabi. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang biasa melakukan perjalanan panjang, dan terkadang ketika aku melakukan perjalanan panjang barakallahu bulan ini, yakni bulan Ramadan, ya, aku temui. Wa ana ajidul quwwah wa ana syabun. Sementara saya mendapati adanya kekuatan pada diriku untuk tetap berpuasa, dan saya adalah seorang pemuda, tetap kuat. Fa ajidu bi anna shauma ya Rasulullah ahwan alayya min ayyin an uakhiruhu min an uakhirahu fayakunu dinan alayya. Dalam keadaan bagiku puasa itu ya sangat dibutuhkan bagiku daripada saya mengakhirkan. Bagi saya berkomitmen puasa itu lebih saya pentingkan, walaupun saya safar, daripada saya mengakhirkan mengganti pada hari yang lain. Karena itu bagian dari agama. Maksudnya berkomitmen puasa bagian dari agama. Rukun Islam keberapa, Mas Ilmi? Keempat. Nah, barakallahu fiik. Afa asumu ya Rasulullah a'zam li ajri am aftur? Apakah aku tetap berpuasa pahalanya lebih besar bagiku, atau sebaiknya saya berbuka puasa? Barakallahu fiik, ketika safar kok mendapati di bulan Ramadan. Dalam keadaan dia itu kuat kalau saya berpuasa, kata barakahikum Hamzah bin Amr al-Aslami. Maka beliau meminta pendapat ya kepada Nabi, apakah dengan puasa akan mendatangkan pahala yang besar untukku wahai Rasul, atau aku berbuka saja? Qala, maka Nabi menyatakan, ayya dzalika syi'ta ya Hamzah. Hal itu mana yang kamu maukan terserah. Hal itu terserah kamu wahai Hamzah. Barakallahu. Dia kuat. Ya. Tapi dia diperbolehkan oleh Nabi untuk tetap berbuka. Ini menunjukkan agama Islam itu mudah, ya mudah. Maka rugi bagi orang yang tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang ada dalam Islam. Sholat lima waktu mudah, barangkali tinggal ambil sarung, ya pakaiannya tidak ada najisnya, berwudu, ya niat ikhlas lillahi ta'ala sudah berangkat. Barakallahu'alaikum. Tidak disuruh push up jalannya dari ya, push up jalan dari rumah sampai masjid. Tidak pula disuruh jalan kodok atau jalan bebek seperti gaya orang tentara. Mudah. Kalau sakit masih ada keringanan, tidak sholat berjamaah. Kalau memang tidak mampu berjamaah, sholat di rumah. Semuanya mudah. Demikian pula berpuasa. Safar, barakallahu'alaikum, kalaulah bagi orang yang kuat tadi, yang mampu untuk tetap diwajibkan agar jangan berbuka, dia akan tetap mampu untuk berpuasa. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala yuridullahu bikumul yusra, Allah tetap menginginkan keringanan, kemudahan bagi kalian wahai kaum muslimin. Tayyib barakallahu. Fa idza kana sahibu sayyaratil ujrah yasukku alaihi siyam au yasukku alaihi saum fi ramadhan fi safar min ajlil harri masalan fa innahu yuakhiruhu ila waqtin yabrudu fihi al-ju' wa yatayassaru fihi siyamu alaihi. Maka apabila orang yang safar tadi keadaannya sebagai sopir taksi, sopir travel, atau walaupun dia bukan berkofikum sebagai sopir, tapi memang dia itu safar karena kerja, berkofikum, atau karena berkunjung ziarah, atau karena berkofikum ya menjenguk orang sakit, orang tua sakit, berkofikum. Dia sebagai sopir atau semisalnya mengalami rasa berat apabila berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan safar dikarenakan sangat panas. Zaman dulu berkofikum belum ada mobil yang bisa menaungi ya orang yang ada di dalamnya, yang memakai mobil lalu ada AC-nya. Ya, belum lagi kanan kirinya di pintunya berkofikum ada Pocari Sweat, Fanta, ya. Ada air mineral, ada berkofikum susu dingin, ya. Kalau zaman dulu berkofikum unta, keledai, sapi untuk beternak, berkofikum kuda. Dikarenakan panas, contoh. Fa'innahu yu'akhiruhu ila waqtin. Maka berkofikum dia boleh mengakhirkan sampai waktu. Ya berudu fihi alju. Wa yatayassaru fihi siyam alaihi. Sampai waktu yang mungkin bagi dia itu, ya. Suasananya sudah mulai dingin, tidak panas. Dan bagi dia kemudahan barakallahu untuk berpuasa. Barakallahu. Jadi bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena cuaca panas atau tidak panas tapi melelahkan, entah pekerjaannya ya yang cukup melelahkan apalagi dia safar. Baik, maka dia mengakhirkan. Boleh mengganti pada waktu yang lain. Barakallahu. Atau dia safarnya diakhirkan. Ya, dia memilih berangkat pada waktu yang tidak panas. Ya, subuh. Jangan berangkat di siang hari. Barakallahu. Kalau memang perjalanannya itu sekitar ya 9 jam. Ya. Kemudian di siang hari saat safar itu barakallahu berat bagi dia. Mungkin dia ngambil safarnya ketika ba'da asar. Baik, barakallahu. Wal afdalu lil musafir fi'lul ashal alaihi minasiyam wal fitri. Dan yang afdal, yang lebih utama bagi orang yang safar, dia memilih mana yang paling mudah bagi dia. Ya? Dia berpuasa atau berbuka. Barakallahu. Kalau ternyata bagi dia berpuasa itu mudah, kuat berpuasa, barakallahu. Tapi ternyata kanan kirinya udah pada makan semua, enak-enak gini ayam bakarnya. Ini milih mana saya ini, puasa atau enggak dalam keadaan saya kuat. Maka bagaimana Pak Wudud? Sebaiknya membatalkan puasa. Oh gitu ya. Iya, daripada pikirannya yakin puasa tapi tergoda terus saja. Kalau dia ternyata ayam bakar itu. Ya, diberi kemudahan. Fa in tasawaya fasawmu afdal. Tapi kalau kekuatannya itu seimbang antara kuat untuk berpuasa barakallahu dan keinginan ya untuk berbuka. Barakallahu. Antara dia kuat untuk berpuasa sama lelahnya itu tidak begitu besar, seimbang. Barakallahu fasaumu afdal. Maka puasa lebih afdal. Li'annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi. Kenapa? Dikarenakan puasa disyariatkan ya dalam rangka membebaskan hutang tanggungan. Orang kalau tidak berpuasa kan ada hutang atau tanggungan. Barakallahu fikum, mengganti pada hari yang dia tidak mampu berpuasa berapa hari. Atau kalau dia tidak mampu membayar hutang dengan berpuasa, dia membayar fidyah. Tapi tetap dianggap hutang. Wa ansatu lahu idza shoma ma'an nas. Dan berpuasa itu lebih baik kalau seimbang antara ingin berpuasa, kuat berpuasa, barakallahu fikum, dengan tidak berpuasa. Mengapa demikian? Puasa lebih afdal. Dikarenakan apabila dia berpuasa bersama manusia di bulan Ramadan, itu akan lebih semangat, lebih mantap daripada membayar qada, membayar hutang ketika manusia sudah selesai berpuasa semua. Barangkali terkadang saya mau membayar hutang saya, ditunda. Kenapa? Enggak semangat. Ya. Pengen ziarah ke sana kayaknya masih hari plus ke-7 ini. Makanannya masih enak-enak. Ya. Kunjung sana, kunjung sini. Ya. Barakallahu. Wa li'annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan lebih afdal, lebih utama untuk tetap berpuasa dikarenakan itu merupakan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mampu berpuasa ketika safar, tapi juga mampu untuk berbuka. Barakallahu fikum, tidak ada masyaqqah. Ya, tidak ada baginya rasa berat kalau dia berpuasa, maka lebih afdol berpuasa. Tapi boleh bagi dia memilih untuk berbuka. Tapi kalau ada masyaqqah di situ, ketika safar ada rasa berat, ada madorot, ya, menyiksa diri, barakallahu fikum, maka jelas Islam membimbingkan barakallahu fikum berbuka lebih afdol. Kama fi sahihi Muslim an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, sebagaimana dalam sahih Muslim dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhoinya, beliau menyatakan, kharajana ma'an nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi Ramadan fi harrin syadid. Kami pernah keluar bersama Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan di panas yang sangat. Panasnya itu sangat, barakallahu fikum. Panasnya daerah Arab ya sama Indonesia jauh, masih panas sana. Barakallahu fikum. Kalau di Indonesia masih banyak hotel. Zaman dulu barakahikum tidak ada. Mau kemana? Ada batu. Ternyata barakahikum mungkin batunya agak besar. Dia berlindung di situ. Ada ular padang pasir, lari. Ada tanaman. Barakahikum ada singa di bawahnya, lari. Barakahikum. Hatta ingkana ahaduna layadu'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har. Sampai-sampai salah seorang dari kami ketika safar pergi bersama Nabi, keluar bersama Nabi di bulan Ramadan di barakallahu fikum panasnya matahari yang sangat. Di antara kami, kata Abu Darda, salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena sangat panasnya. Begini, tidak ada payung ketika itu, barakallahu fikum. Atau mungkin bisa buat bisa. Wa ma fina sha'im, dan tidak ada di antara kami yang berpuasa. Barakallahu fikum. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha. Barakallahu. Tidak ada yang mampu ketika itu kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu. Bayangkan, ya, perjalanannya, ya, pakai unta, pakai kuda. Kita saja naik unta atau naik kuda belum tentu bisa. Goyang kanan, goyang kiri. Barakallahu. Maka ini menunjukkan ketika seseorang tidak mampu berpuasa dikarenakan masyaqqah, ada rasa berat saat safar, barakallahu'alaikum, ya, maka boleh baginya untuk berbuka. Wa aftara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mura'atan li ashabihi hina balagahu annahum syaqqa alaihi musyam. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau berbuka. Saat safar berbuka. Dikarenakan memandang para sahabat beliau saat safar bersama beliau didapati rasa berat pada mereka. Jadi kalau Nabi tetap berpuasa, mereka kadang sungkan, ya, untuk tidak berbuka atau sungkan untuk berbuka. Barakallahu. Akhirnya mereka tetap berpuasa. Maka Nabi barakallahu dikarenakan mampu berpuasa atau tidak ketika safar itu boleh memilih, maka Nabi barakallahu, ya, memberikan kemudahan bagi para sahabat dengan memberikan contoh. Dalilnya fa'an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, anan Nabi alaihi salatu wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah keluar ke Makkah pada tahun fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Fasoma, beliau berpuasa. Hatta balagha qura al-Ghamim. Fasoma an-nasu ma'ahu. Faqila lahu innan nas qad syaqqa alaihi musyam wa innahum yanduruna fi ma balagha. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri fashariba wan nasu yanduruna ilaihi. Rawahu Muslim. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar ke Makkah pada tahun Fathu Makkah, beliau berpuasa sampai suatu saat tiba di sebuah tempat yang bernama Qura al-Ghamim. Dalam keadaan manusia masih berpuasa bersama beliau, maka ada yang memberitakan kepada beliau, sesungguhnya manusia, ya, berpuasa tapi terasa berat bagi mereka. Barakallahu. Dan manusia mereka menunggu-nunggu apa yang bisa dilakukan oleh Nabi, kira-kira Nabi membatalkan atau tidak. Barakallahu. Maka Nabi meminta barakallahu, ya, segelas air setelah asar waktu itu beliau minum. Dan ketika itu manusia melihat, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi lalu ikut minum. Riwayat Imam Muslim. Jadi barakallahu'alaikum, ketika rombongan safar, misalkan di antara kita ada yang safar bersama orang-orang awam yang tidak mengerti, boleh tidak orang yang berpuasa, orang yang barakallahu'alaikum melakukan perjalanan atau musafir untuk tidak berpuasa? Dia mungkin berpendapat harus berpuasa, harus. Padahal barakallahu'alaikum sudah mau pingsan-pingsan. Kita beritahu, bagi kita yang kuat masih tetap seperti itu, maka kita memberi contoh, boleh. Barakallahu'alaikum. Walaupun kita mampu berpuasa, tapi kita boleh memberi contoh barakallahu'alaikum demi kebaikan mereka. Wa fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala nahrin minas sama' wan nasu siyamun fi yaumi shafin fi yaumin sha'if musyah wa Rasulullah alaihi salatu wasallam ala balagatin lam atau ala ala bigolatin lahu faqala ishrabu ayyuhan nas fa'abau faqala inni lastu mithlukum atau inni lastu mithlakum inni aisyarukum inni raqib fa'abau fasana Rasulullah alaihi salatu wassalam fakhidahu fanajala fashariba washariban nas wa ma kana yuridu ayyashraba alaihi salatu wassalam. Rawahu Ahmad. Bahwasanya Nabi pernah mendatangi barakakum sebuah sungai, ya, dalam keadaan manusia berpuasa. Di saat musim kemarau yang lumayan panas, dalam keadaan Rasulullah SAW saat berada di atas bigolnya, bigol itu berkumpul peranakan antara, ya, keledai dengan kuda. Bigol hukumnya haram dimakan, bigol. Adapun keledai, apakah boleh dimakan? Dirinci. Kalau keledainya keledai jinak yang biasa dipakai untuk dikendarai, itu haram dimakan. Tapi kalau keledainya keledai liar, tidak ada yang punya, memang berkofikum beranak pinak di luaran sana, maka halal. Adapun kuda, berkofikum hukumnya boleh dimakan, kecuali kuda lumping, ya. Baik. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, ketika Nabi berada di atas bigolnya, di atas keledainya, Nabi menyatakan ketika menyaksikan manusia sudah mulai agak kepayahan, isrobu ayyuhan nas, hendaknya kalian minum wahai manusia, batalkan puasanya. Fa'abau, mereka tidak mau, masih enggan. Ya, ah, kuat kok saya. Nabi tahu mereka itu tidak kuat. Faqala, maka Nabi mengatakan, inni lastu mithlakum, saya itu beda dengan kalian. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, barakakum, Nabi itu walaupun tidak makan, Allah beri kekuatan seperti orang makan. Barakakum. Saya memberi kemudahan untuk kalian, kata Nabi. Saya bisa mengendarai, di antara kalian ada yang berjalan. Mereka masih enggan. Akhirnya Nabi melipat paha beliau untuk turun dari keledainya, kemudian turun, kemudian beliau minum, akhirnya manusia ikut minum. Para sahabat ikut minum, wa ma kana yuridu ayyashraba. Padahal sebelumnya Nabi tidak ingin minum, tidak ingin membatalkan puasanya. Ini menunjukkan boleh. Ya, kita ingin tetap puasa, tapi ada satu hal yang mungkin, ya, di situ ada kebaikan kalau kita tidak berpuasa, yakni milih berbuka. Barakakum, ya sudah. Misalkan safar dengan mertua. Ya, lumayan menyulitkan perjalanannya, meletihkan. Mertua berpendapat lebih baik mengambil rukhsah, keringanan. Dia tetap ngeyel mantunya ini. Akhirnya sempat debat atau gimana, khawatir terjadiannya, ya sudah, ya, sikat makanannya. Barakallahu. Hadis tadi riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah. Barakallahu, hadis nomor 46. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah nomor 1966 dengan sanad yang sahih. Wa idza kana al-musafiru yasukku 'alai shaum fa innahu yafturu atau fa innahu yuftiru wala yasumu fi safar. Maka apabila sang musafir tadi berat bagi dia berpuasa kalau dia safar, maka bagi dia hendaknya berbuka puasa dan tidak berpuasa ketika safar. Barakallahu. Hendaknya seperti itu. Ya. Baik. Fa fi hadis Jabir As-Sabiq sebagaimana dalam hadis Jabir yang telah lalu, anan Nabi alaihi salatu wasalam lamma aftara hina shaqqa shaum 'ala an-nas qila lahu inna ba'd an-nas qad shama. Fa qala an-nabi alaihi salatu wasalam ulaikal usat ulaikal usat. Rawahu Muslim. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam tatkala beliau ya berpuasa awalnya, kemudian beliau tidak berpuasa, membatalkan berbuka. Di saat manusia mengalami barakahikum rasa letih, rasa berat, kemudian ada yang mengatakan sesungguhnya sebagian manusia berpuasa, ya dalam keadaan Nabi melihat mereka sudah kepayahan, maka Nabi mengatakan ulaika usot, mereka itu adalah orang-orang yang bermaksiat. Ulaikal usot, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Loh, kok bisa berpuasa tapi kok dikatakan maksiat? Iya, dikarenakan Nabi memandang mereka itu tidak kuat. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain, ya, ada yang sampai tidak jalan-jalan. Barakallahu'alaikum. Dia bernaung di bawah pohon. Barakallahu'alaikum. Disebutkan bahwa sahihain dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim an Jabir aidan, dari Jabir juga, anna Nabi alaihi salatu wasalam kana fi safar, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah barakallahu'alaikum saat safar. Faro'a zihaman wa rajulan qad dallala alayhi. Beliau Nabi melihat Ziham, seorang sahabat bernama Ziham, dan seorang laki-laki barakallahu fikum yang mencari naungan. Faqala ma hadha atau qad dallila, dinaungi. Dalam riwayat lain barakallahu fikum dia dinaungi sahabatnya lalu dikipas-kipasi. Maka Nabi menyatakan ma hadza, apa ini? Qalu, mereka menjawab shaum. Ini Nabi orang puasa tapi enggak kuat. Faqala, maka Nabi menyatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Hadis ini diambil atau dibawa pada kesimpulan tidak ada kebaikan berpuasa di saat safar apabila ketika safarnya itu barakallahu'alaikum dia berpuasa, ya ternyata berat bagi dia. Dia masih berpuasa, tambah payah, ada madorot, maka tidak ada kebaikan. Bukan berarti ya, wah hadis ini wajib untuk berbuka bagi yang safar. Ada orang safar temannya barakallahu'alaikum berpuasa, dibawakan hadis ini laisa minal bir asyamu fis safar, tidak ada kebaikan berpuasa ketika safar. Nah, kamu batal ya, puasamu tidak sah karena orang yang safar ya kemudian tetap berpuasa, tidak ada kebaikan, dibawakan hadisnya ini. Padahal tidak demikian barakallahu'alaikum, dibawa pada pengertian ketika dia safar tidak mampu berpuasa tapi dia tetap berpuasa dan ada madarat di situ, dia memaksa tetap berpuasa bahkan berpingsan, maka tidak ada kebaikan. Paham ya Pak Putut? Barakallahu. Wa idza safara sha'im fi athna'il yawm wa shaqqa 'alayhi ikmalu shaumihi jaza lahu al-fitru idza kharaja min baladihi. Dan apabila orang yang berpuasa sedang melakukan safar di tengah hari atau di pertengahan hari, barakallahu fikum, kemudian ada rasa berat bagi dia, ya, ketika dia mau menyempurnakan puasanya. Jazalahul fitru idza kharaja min baladi. Maka boleh bagi dia untuk berbuka ketika sudah keluar dari negerinya. Barakallahu. Dia safar, awalnya ingin berpuasa. Barakallahu. Niat berpuasa. Di tengah perjalanan sudah keluar dari negerinya, dia enggak kuat, ya sudah boleh. Barakallahu. Mungkin dari sini, dari Tuban mau ke Jember, mau ke Surabaya. Sampai pertengahan, mungkin sampai Lamongan enggak kuat. Kenapa? Ngontel misalnya. Ya. Ya. Atau naik motor. Motornya apa? Vespa. Barakallahu. Enggak mampu mungkin, atau sangat panasnya. Atau tidak panas. Tapi macetnya pol. Berdiri. Yang pakai motor lagi megang koplingnya, sering megang enggak kuat, mau kram. Kram mengambil tenaga di perut. Perut keperasaan, waduh ini. Barakallahu. Akhirnya pengen tidak berpuasa. Terserah bagi dia. Barakallahu. Lianna Nabi alaihi salatu wasallam shoma wa shoma an-nasu ma'ahu hatta balagha qura'al ghamim. Falamma balagahu annannas qad shaqqa 'alaihim asyam aftar wa aftara an-nasu ma'ahu. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah berpuasa dan manusia juga berpuasa ketika awal safar. Sampai di tempat yang bernama Qura al-Ghamim. Barakallahu fikum. Tertimpa pada manusia, pada sahabat ketika itu, perasaan atau rasa berat. Maka Nabi barakallahu fikum berbuka dan manusia juga berbuka. Jadi boleh berbukanya itu di tengah perjalanan, bukan dari awal. Dari awal mau berangkat. Barakallahu. Kita ya berbuka atau sahur, belum ada niatan untuk safar. Tiba-tiba ada telepon, ada kabar bahwasanya ada keluarga yang meninggal, yang tempatnya adalah jarak tempuh safar. Maka mendadak ya kita harus safar. Barakallahu. Ketika dia sudah safar, yang awalnya meniatkan untuk berpuasa, barakallahu, maka boleh ya dia batalkan di tengah perjalanannya sudah keluar dari barakallahu daerahnya. Boleh juga bagi dia ya membatalkan barakallahu sebelum berangkat karena tahu ya nanti tidak mampu melakukan perjalanan, misalkan jauh sekali dan jalannya memang sering macet. Barakallahu. Mungkin jam 7 sebelum berangkat, berangkatnya setengah 8 dibatalkan, boleh. Barakallahu. Ya kok ternyata enggak jadi safar. Ditunda besok. Gitu. Karena ini nah, sudah kadung makan nih bagaimana? Gimana Pak Dut? Tapi kadang alhamdulillah juga makannya enak. Maka di situ dimaafkan barakallahu. Yang penting tidak ada tahayul. Bagaimana disebutkan di awal tadi, tidak ada tahayul, tidak ada niatan untuk menipu, ya, ada makar di situ. Barakallahu fikum. Wa qura'ul ghamim jabalu aswad fi tarhil har fi tarhil harh yamtaddu ilal wadi al musamma bil ghamim baina usfar wa marid dhahran. Dan sebuah tempat yang disebut Qura al-Ghamim adalah gunung hitam barakumikum yang ada di ujung sebuah tempat ya menuju lembah yang dinamakan dengan lembah Ghamim yang terletak antara Usfan dan Marid Dhahran. Barakumikum. Wa idza qadima al-musafiru ila baladihi fi nahari Ramadan muftiran lam yasihha shaumu dzalikal yaum li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar wa shaumu al-wajib la yasihhu illa min thulu'il fajr. Apabila seorang musafir sudah tiba di negerinya di siang bulan Ramadan dalam keadaan barakabikum dia itu tidak berpuasa. Awalnya barakabikum kita memang tidak berpuasa ya, mau safar. Sini mungkin ke barakabikum Pasuruan, perkiraan asar nyampe misalkan. Kok ternyata sampai Pasuruan ya, setengah satu. Barakallahu. Ini bagaimana? Lam yasihhu shaumu dzalikal yaum, maka puasanya atau maka keadaan dia ketika awalnya dia itu barakallahu sudah berbuka. Kalau dia meniatkan oh kalau gitu ya puasa saja kalau gitu. Walaupun dia sudah makan, puasa saja. Dari setengah satu sampai terbenamnya matahari. Memilih puasa saja. Barakabikum lam yasih. Itu tidak sah. Maksudnya tetap dia dianggap batal. Tidak berpuasa, dianggap berbuka. Li'annahu kana muftiran fi awwalin nahar. Dikarenakan barakabikum dia juga ya masih dianggap sebagai orang yang berbuka di awal siang. Wasaumul wajib la yasihhu illa min thulu'il fajr. Sementara puasa wajib yang dianggap sah apabila dari awal dia meniatkan puasa. Barakallahu fikum. Dari awal ketika barakallahu fikum sebelum matahari terbit, ketika sahur dia sudah meniatkan puasa. Barakallahu fikum. Sampai matahari terbenam, maka itu yang dianggap. Barakallahu fikum. Kalau ternyata ya dia awalnya sahur kemudian di mungkin jam 10-an barakabikum ketika safar dia makan memilih tidak berpuasa diperkirakan asar nyampe kok ternyata setengah satu sudah nyampe dia ingin berpuasa lagi maka tidak sah kata para ulama barakabikum walaupun ada yang berpendapat dia tetap tahan karena sudah sampai di tempatnya. Tetap tahan sisanya tidak boleh makan. Barakallahu maka ini tidak benar pendapatnya. Wallahu taala bisawab. Masih banyak lagi dan masih panjang. Barakallahu ahkam atau beberapa hukum terkait dengan seorang musafir di bulan Ramadan. Wallahu taala bisawab. Naktabi lahuna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu.